Bang, udah penuh nih. Kok nggak jalan-jalan? Aduh, bentar Bu, sakit kepala nih. Aduh. Ih, nih minum Panadol Ekstra, Bang. Ya, bikin ngantuk gak tuh? Ntar malam aja deh, baru juga narik, belum banyak pemasukan nih. Tenang aja Bang, Panadol Ekstra saat-saat redakan berbagai nyeri, nggak bikin ngantuk dan dapat diminum sebelum makan. Aduh, bener nggak bikin ngantuk? Kok kecil bungkusnya? Iya Bang, ini kemasan baru isi 4, harga lebih terjangkau, tersedia di apotek terdekat. Buruan deh minum, nggak bikin ngantuk, jadi bisa lanjut losdol, gaspol, narik lagi. Sat-sat-sat minumnya. Panadol Extra isi 4 dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.